Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 19 September 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Sudarlun, tim BPBD Nagan Raya hingga kemarin masih dikerahkan menangani dampak banjir bandang di Betung Atu, Banggalang. Tim yang dilengkapi satu unit alat berat membersihkan aliran sungai Desa Babah Sua dari bekas lumpur banjir dan bongkahan kayu di sepanjang sungai. Banjir bandang terjadi di Betung Atu pada Senin malam 28 Agustus 2023, menyebabkan 11 rumah rusak dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Kalak BPBD Nagan Raya Irfanda Rinadi SSTP didampingi tim Pusdal Ops Agus Salim kepada Serambi kemarin mengatakan posko BPBD masih didirikan di Betung Atu Banggalang. Ia menambahkan pembersihan dilakukan hingga air dapat mudah mengalir dan tidak meluap ke pemukiman. Pembersihan tersebut menggunakan alat berat jenis beko. Sedangkan lokasi pemukiman yang berhasil dibersihkan terjadi di tiga desa yakni Blang Merandi, Kuta Tengah, dan Babah Sua. Ditambahkannya untuk rumah yang rusak ringan telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan yang rusak parah masih mengungsi ke rumah saudaranya. Sudarlun, tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh Sabtu 17 September 2023 malam berhasil meringkus ketua gangster Ikatan Kelompok Anti Onar atau IKAU RR 20 tahun warga Dea Raya Banda Aceh yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Hal ini menjawab keluhan dari warga yang selama ini menjadi resah di wilayah Banda Aceh. Kejadian yang menimpa korban Is 16 tahun warga Darussalam Aceh Besar terjadi pada Kamis 17 Agustus 2023 di underpass Jembatan Lamnyong Banda Aceh yang dilaporkan Akmal 42 tahun orang tua korban. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Reskrim Kompol Fadlillah Aditya Pratama kemarin mengatakan kejadian penganiayaan terhadap korban Is tidak dilakukan oleh RR saja namun ada pelaku lain. Kejadian penganiayaan secara bersama ini dilakukan dengan 8 pelaku lain, sehingga korban Is mengalami luka pada bagian lengan, siku, dan sakit di bagian kepala. Fadila mengungkapkan awal kejadian pada Kamis 15 September 2023, korban diberitahukan oleh adik korban yang memperlihatkan beredarnya video penganiayaan korban di WA Group yang dilakukan RRCS. Kemudian adik korban menanyakan kepadanya atas kebenaran video tersebut. Lalu korban mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia menerima WhatsApp dari pelaku RR. Tidak lama kemudian pelaku lainnya berinisial AFD menjemput korban Is dengan tujuan lapangan Tugu Darussalam. Sampai di lapangan Tugu, korban pun dibawa lagi ke arah underpass Jembatan Lamnyong. Disinilah korban Is dianiaya RR bersama temannya sehingga korban mengalami luka di bagian lengan serta sakit di bagian kepala akibat pemukulan bersama-sama oleh para pelaku. Lalu orang tua korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polresta Banda Aceh. Setelah melakukan penyelidikan, tim Rimung pun mulai mengambil langkah untuk melakukan penangkapan terhadap gangster yang meresahkan tersebut. Sehingga para pelaku berhasil diringkus satu persatu. Kasat Reskrim mengatakan hasil penyelidikan tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi bahwa yang diduga salah satu pelaku diketahui sebagai ketua IKAU berinisial RR. Saat itu ia ditangkap di kawasan Lampulo, Banda Aceh. Dari keterangan yang diduga pelaku mengakui benar telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan 5 rekan lainnya dengan cara memukul dan menendang korban hingga mengakibatkan korban mengalami sakit di seluruh badan. Sudarlun, puluhan pasien melampiaskan kemarahan di Poliklinik Bedah RSUD Tamiang setelah dokter bedah yang ditunggu sejak pagi menghilang. Amarah ini dilampiaskan puluhan keluarga pasien sekitar pukul 15.30 atau setelah menunggu antrian berjam-jam. Seorang keluarga pasien mengaku mereka menyesal kenapa tidak dibilang dari awal dan mengapa berjam-jam menunggu baru dikatakan dokter tidak ada. Ia mengatakan informasi absennya dokter bedah ini disampaikan dokter Rahmat. Seketika informasi ini disambut riuh keluarga pasien yang telah terlanjur menunggu. Pasien lainnya mengatakan rumah mereka tidak semuanya dekat, ada yang dari Bandar Pusaka, Tamiang Hulu atau sekitar 2 jam dari rumah sakit umum. Amarah ini pun baru bisa ditenangkan setelah Dr. Rahmat berjanji akan memberikan skala prioritas bagi pasien yang telah terlanjur mendaftar. Seorang pasien mengutip Dr. Rahmat mengatakan pihaknya mempersilahkan hari ini untuk datang kembali dan tidak berlakukan lagi pendaftaran, melainkan langsung dilayani di poliklinik bedah. Direktur RSUD Tamiang Andika Putra ketika dikonfirmasi tidak menutupi adanya insiden tersebut. Ia mengatakan dokter yang dimaksud pasien merupakan Dr. T, spesialis bedah. Secara pribadi dan lembaga, Andika meminta maaf atas perilaku Dr. T karena telah merugikan masyarakat. Ia menyampaikan insiden ini tidak akan terjadi bila Dr. T lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding pribadi. Ditegaskannya, jangan karena ada persoalan internal masyarakat dikorbankan dan ia berharap kejadian serupa tidak terulang. Dalun Mahkamah Agung atau MA menolak kasasi terpidana Bakhtiar bin M. Yusuf 46 tahun atau Dukun berjulukan pesulap hijau warga Gampung Pantai Cermen Kecamatan Padang Tiji Pidi. Kajari Pidi Gembong Prianto melalui Kasipidum Sukriyadi kepada Serambi kemarin mengatakan dengan MA menolak kasasi Bakhtiar Yusuf, maka MA telah memperkuatkan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Bakhtiar 150 bulan atau 12,5 tahun penjara. Ia menyebutkan dalam petikan kasasi yang diterbitkan antara lain bahwa MA telah memeriksa perkara jenayat tingkat kasasi yang dimohonkan terdakwa sekaligus telah memutuskan terhadap terdakwa bernama Bakhtiar M. Yusuf. Lalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Bakhtiar dengan pidana penjara 150 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sekaligus dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Barang bukti milik terdakwa meliputi satu helai celana jeans panjang berwarna biru, selai baju kemeja lengan panjang berwarna merah tua motif garis dan satu baju tunik lengan panjang berwarna coklat. Selain itu, jelas Sukriyadi, MA menguatkan putusan Mahkamah Syariah Sigli yaitu putusan Hakim MS Sigli menghukum terdakwa yang sama dengan tuntutan JPU. Dengan demikian, MA menolak kasasi dari pemohon kasasi Bakhtiar M. Yusuf, kecuali itu MA membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara tingkat kasasi Rp2.500. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, krisis air baku yang selama ini menjadi masalah mulai tertangani. Bendungan karet yang mengalami kebocoran dan tidak layak pakai sejak beberapa tahun terakhir kini mulai dikerjakan. Pengerjaan rehabilitasi bendungan karet Krung Aceh ditandai dengan proses pesijuk di Gampung Lambaru, Ingin Jaya Aceh Besar kemarin. Kepala Balai Wilayah Sumatera Wilayah 1 Heru Setiawan diwakili Kepala Tata Usaha Khalid mengatakan, pasca dibangun pada 2003 silam, bendungan karet tersebut telah mengalami kerusakan parah dan hingga kini harus diperbaiki. Khairul mengatakan bendungan karet ini memang sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki sehingga dalam hal ini anggaran kembali didapatkan untuk pengerjaannya. Sementara itu PPK Atap 2 BWS Sumatera 1 Fadli menambahkan bendungan karet tersebut awalnya berfungsi untuk instruksi air laut namun dimanfaatkan PDAM untuk meninggikan muka air dan menambah kebutuhan air baku. Kebutuhan air tersebut nantinya bisa ditingkatkan hingga 1.300 per detik total produksi yang bisa dikerjakan oleh PDAM. Diharapkan setelah diperbaiki dapat mengembalikan fungsi bendungan karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Fadli menambahkan pengerjaan ini ditargetkan dengan 2 tahun anggaran atau 420 hari yang dikontrakkan. Ia juga berharap dukungan dari masyarakat selama pekerjaan dilangsungkan. Disebutkan anggarannya dikontrakkan ini senilai Rp103 miliar. Darlun, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat. Dalam rentetan tindak pidana korupsi yang dilakukannya terdapat pengaturan tender untuk pemenang perusahaan tertentu dalam proyek pengadaan pesawat yakni Bombardier CRJ-1000 dan Sub-100 Seater Turboprop ATR-72-600. Akibat perbuatannya, perekonomian negara juga merugi hingga $609 juta atau 9,3 triliun jika dikonversi ke rupiah. Demikian dikatakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Di antara kerugian ini terdiri dari $370 juta akibat pengoperasian pesawat CRJ-1000 dan $210 juta lebih pengoperasian pesawat ATR-72-600 oleh PT Garuda Indonesia. Kemudian $28 juta lebih akibat pengoperasian pesawat ATR-72-600 oleh anak usaha Garuda Indonesia yakni PT Citilink Indonesia. Dugaan kerugian perekonomian negara ini dari hasil audit BPKP pada tahun lalu. Jaksa mengatakan sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara sub-100-seater CSJ-1000 dan turbopropeller ATR-72-600 pada PT Garuda Indonesia Persero TBK tahun 2011 hingga 2021, 13 Juni 2022 oleh BPKP. Sosok Emir Syahsatar sendiri sebelumnya telah divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap pengadaan pesawat yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Darlun, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni tiba di pulau kecil Lampedusa di Mediterania pada Minggu 17 September. Menurut Badan Imigrasi PBB, sekitar 8.500 migran telah tiba di pulau itu dengan 199 perahu sejak Senin 11 September hingga Rabu 13 September pekan lalu. Meloni menyerukan tindakan di tingkat Uni Eropa untuk mencegah keberangkatan migran dari Afrika Utara ke benua Eropa, termasuk kemungkinan blokade laut di Afrika Utara untuk mencegah perahu penyeludup mencapai Eropa. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini secara serius adalah dengan menghentikan keberangkatan ilegal. Ia menegaskan pihaknya akan memutuskan siapa yang datang ke Uni Eropa dan dalam keadaan apa, dan tentunya bukan para penyeludup. Sementara itu, beberapa layanan di Lampedusa telah kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pendatang baru yang masuk. Bahkan jumlah migran yang tiba di pekan lalu melebihi jumlah penduduk di pulau tersebut. Ia menyerukan peningkatan pengawasan udara dan laut Mediterania yang dapat diatur melalui Badan Perbatasan Uni Eropa, Frontex. Presiden Komisi Uni Eropa itu juga meminta anggota Uni Eropa lainnya untuk menampung beberapa migran tersebut. Jumlah migran yang melakukan perjalanan berbahaya menuju ke Italia itu jumlahnya meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu dan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dari tahun 2016 lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 19 September 2023. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lulus, wassalamualaikum.